Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhan nas, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Karena hakikat seorang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah diwujudkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan salihat, dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau telah menjelaskan di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid, hakikat seorang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau adalah al-qiyamu bita'atihi wa taqabbu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan, ibadah-ibadah dan yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Allah akbar, akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Terlebih di hari yang sangat mulia ini, ayuhal mu'minun, tanggal 10 Dzulhijjah, yaumun nahr, merupakan hari yang sangat agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan khatul ayat indallahi yaumun nahri wa huwa yaumul hajjil akbar. Kata beliau al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, kata beliau sebaik-baik hari di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yaumun nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, disebut juga yaumul hajjil akbar. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah wa sahahahu Albani rahimahullah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Inna a'zamal ayami indallahi yawman nahr thumma yawmal qar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang sangat agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yawmun nahr, kemudian yawmul qar. Artinya yang dimaksud dengan yawmun nahr yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari untuk menyembelih, yang disebut dengan yawmul hajjil akbar. Haji akbar disebut dengan yawmul hajjil akbar karena para jamaah haji yang mereka melakukan ibadah kepada Allah dengan menunaikan manasik-manasik haji fi baitillah, mereka sudah melakukan sebagian besar dari manasik-manasik hajinya. Inilah hari yang sangat agung, hari yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu tahun, yaitu yawmun nahr. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yawmul qadr, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, yang mana para jamaah haji mereka istiqrar, mereka menetap atau tinggal di Mina. Mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka kewajibannya bagi kita memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala di hari-hari yang sangat mulia ini. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan supaya kita banyak-banyak membaca takbir, banyak-banyak membaca tahlil, dan banyak-banyak membaca tahmid. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi SAW, man ayyamin akramu indallahi walakabu ilahi al-amalu salihu fihinna min hadhihi ayyamil ashri wa tusiru fihinna min takbiri wa tahlili wa tahmid. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pula ada hari-hari yang sangat dicintai amalan salih padanya dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi SAW memerintahkan, fa'akthiru fihina al-zikr, bahkan pada hari-hari tersebut kalian berzikir, kalian bertakbir, kalian bertahlil, dan kalian bertahmid. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Akbar. Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Di antara bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada yaumun nahr, pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dalam rangka ta'ziman, dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka izharan li syukrillah, dalam rangka untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kurban atau menyembelih hewan kurban yaumun nahr adalah merupakan perkara yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hewan kurban di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah, kata yubahu min bahimatil an'ami idil adha bisababil id taqaban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud hewan kurban di sini adalah apa saja yang disembelih min bahimatil an'am, dan hewan kurban pada hari Idul Adha dengan sebab karena Id, dalam rangka taqabban ilallah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba dilarang untuk menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahkan kita untuk menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka takziman lahu, dalam rangka untuk mengagungkan Allah, dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tabaraka wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim, fasalli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah olehmu salat li rabbik untuk Rabbmu, wahar, dan menyembelihlah untuk Rabbmu. mukminun rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang dia menyembelih, dia peruntukkan untuk selain Allah, diperuntukkan untuk syayatin, untuk jin, untuk sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadisnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minun rahimani wa rahimakumullah, dia hendak untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat agung ini, di hari yang sangat mulia ini, bitauhidillah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tauhid ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah merupakan a'zamul hasanat, kebaikan yang paling besar itu adalah at-tauhid. Dan inilah inti dakwah para rasul dan para nabi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wa tanibut tahut. Dan sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul. Tugas mereka adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan mengingatkan manusia supaya menjauhi at-tauhid, yaitu peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mukminun, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dakwah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para musyrikun, disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalian kalimat la ilaha illallah, itu mengimani, mengamalkan dan menjalankan konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Aminun rahimani wa rahimakumullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, talabul ilmi, menuntut ilmu ayyuhal mu'minun, ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang muda maupun yang tua, laki-laki maupun perempuan, dikenai kewajiban untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, mempelajari Alkitab, Sunnah, mempelajari al-halal wal haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Perintah kepada kita semua untuk supaya talabul ilmi, mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang sunnah, mempelajari tentang bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga khair, kebaikan itu bersumber tatkala hamba tadi mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, kejelekan dan semua kejelekan bersumber tatkala menyelisih jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-Imam Al-Aliyah Rufa ibn Mihran Ar-Riyahi rahimahullah, beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau adalah merupakan a'immah min a'immati tabi'in, salah satu imam di kalangan tabi'in. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua, ta'allamul islama wa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa muslimah wa innahul islam wa la taharrafu 'ani sirati yaminan wala shimala wa kum bi sunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa'. Imam Abdul Aliyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau memberikan nasihat kepada kita semua, memberikan nasihat kepada umat Islam, Islam, belajarilah oleh kalian Islam, wa idza ta'lamtumuhu wala taqrabu anhu, dan apabila kalian telah mengetahui al-Islam, maka janganlah kalian berpaling meninggalkan Islam. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, tidak sehat yang agung ini dari Al-Imam Abdul Aliyah Rufa Ibn Mihran Aryahi rahimahullah. Yang pertama adalah dorongan kepada kita, kepada umat Islam, supaya mempelajari ilmu din, supaya mempelajari Al-Kitab Sunnah, karena ini adalah merupakan kebaikan. Dan sebaiknya, tak kalah seorang mereka berpaling dari Al-Kitab Sunnah, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, sungguh ini adalah merupakan kebinasaan. Hancurnya umat-umat terdahulu, binasanya umat-umat terdahulu, mereka terjatuh kepada kebinasaan, terjatuh kepada dosa yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya adalah karena mereka jahlun an ahkamiddin, mereka bodoh, mereka tidak ngerti tentang hukum-hukum agama. Kemudian kata Al-Imam Abdul Aliyah rahimahullah, beliau memberikan nasihat kepada kita, kalau kalian sudah mengetahui Al-Kitab Sunnah, sudah mengetahui ilmu, maka hendaklah kalian mengamalkan ilmu tersebut. Janganlah kalian meninggalkan ilmu tersebut. Dikarenakan hancurnya binasanya umat-umat terdahulu, seperti orang-orang Al-Yahud, Bani Israel, mereka menjadi binasa, mereka menjadi hancur, dikarenakan mereka memiliki ilmu, akan tetapi mereka meninggalkan amal. Mereka tidak mau beramal. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya beliau memberikan nasihat kepada kita, wa alaikum bisiratil mustaqim fa innahul Islam, dan hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan jalan yang lurus, yaitu ajaran al-Islam. Wala taharrafu 'ani sirati yaminan wala shimala, dan janganlah kalian berpaling meninggalkan jalan yang lurus, berbelok arah kanan maupun berbelok arah kiri, tapi hendaklah kalian senantiasa bersabar mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap berjalan di siratil mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus. Wa kum bi sunnati nabiyikum, dan hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh mengikuti ajaran nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hatilah kalian terhadap hawa nafsu. Maka ingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, maka ini adalah merupakan nasihat kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk berpegang teguh dengan sunnah, untuk mengikuti jalan siratal mustaqim. Wa la tansa an du'atid dalal, janganlah kalian melupakan da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahilham. Ayat muslimun rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya umat Islam, orang yang senantiasa berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berhadapan dengan musuh-musuh yang mereka ingin memalingkan manusia dari siratal mustaqim. Maka saat ini pula kaum muslimin, terkhusus sunnah wal jamaah, juga dihadapkan atau menghadapi musuh-musuh yang mereka ingin menghancurkan akidah Islam, ingin memalingkan manusia dari siratal mustaqim. Perkara yang telah kita ketahui bersama, di antara mereka yang anti Tuhan, seperti orang-orang komunis yang mereka saat ini berusaha ingin bangkit kembali, ingin menyebarkan pemikiran mereka yang rusak, yang mengingkar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemikiran komunis ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pemikiran yang kafir, pemikiran yang kufur, mereka mengingkar Allah subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita supaya mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin. Maka mereka komunis berusaha menghilangkan akidah ini, berusaha menghancurkan keyakinan ini, dan mereka mengajak manusia supaya mengingkari sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa'budullaha wa tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah kalian, yaitu manusia semua, Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusyriku bihi syai'a." Dan janganlah kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka pelajaran yang sangat penting di sini, ayuhal mukminun, seorang muslim, seorang sunnah wal jamaah, jangan merasa tenang, jangan merasa aman dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, di antaranya adalah mereka kaum komunis. Kaum komunis, ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah kaum teroris, mereka adalah kaum pembangkai yang menghalalkan dai apabila orang tersebut tidak sesuai dengan pemikirannya. Maka Islam yang merupakan rahmatan lil alamin menentang pemikiran komunis dan menyarankan pemikiran komunis bahwasanya komunis adalah pemikiran yang sesat, komunis adalah pemikiran yang menyimpang yang akan merugikan dan membahayakan agama seorang, bahkan akan membahayakan suatu negara. Minun rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara pemikiran yang menyimpang yang disebut dengan ekstrem kiri. Kita juga ingat di sana, kita hadapkan musuh-musuh yang mereka ekstrem kanan. Dari kalangan Khawarij, dari kalangan Tabis, yang mereka menghasut manusia berkedok agama untuk memberontak kepada penguasa muslim, tatkala melihat penguasa tersebut terjatuh ke dalam kesalahan. Prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, memerintahkan untuk senantiasa taat, untuk senantiasa mendengar kepada penguasa yang muslim dalam berkata ma'ruf. Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita, "Wa'alaikum bisunnati." Atau sebelumnya kata Nabi SAW, "Was-sam'i wa-ta'ah wa inta'amara 'alaikum 'abdun." Hendaklah kalian senantiasa mendengar, senantiasa taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, yang memimpin kalian, yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang budak. Ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim, seorang sunnah, jangan melupakan dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, seperti mereka orang-orang Khawarij, kaum teroris, ataupun orang-orang Syiah yang mereka memiliki pemikiran ghulu. Mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mencaci maki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akbar, akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka sebagai penutup diberikan nasihat oleh para ulama, janganlah kalian melupakan di hari-hari yang sangat mulia ini untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti takbir, bersedekah, ma'ruf nahi mungkar, dan menjauhi perkara-perkara kemaksiatan seperti hasad, saling membenci, dan seterusnya dari amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem.